apakah adik mau abang tolong? Mari bersama kita berpayung. Aku sangat berterima kasih, asalkan abang senang di hati. Omong punya omong, abang bertanya, adik sudahkah ada yang punya? Sayang, sungguh sayang, janganlah marah, adik sudahlah punya anak lima.